selami setinggi langit di angkasa telah ku arungi sepanjang kehidupanku. Sejati, oh kini usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku. Berjuta kejora terangi gelap.